Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Pada musanif rahimahullah ta'ala al-qa'idatu sa'adisah al-aslu fil ibadati al-hadaru fa'la yush'aru minha illa ma sya'ahu Allah wa rasuluh wal-aslu fil adati al-alibahatu fa'la yahrum minha illa ma haram Allah wa rasuluh. Hukum asal ibadah adalah terlarang, maka tidak ada yang dituntunkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hukum asal al-adat, perkara ibadah adalah mubah. Maka tidaklah ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahadhi al-qa'idatu tadamanat aslaini azimaini دل عليهما الكتاب والسنة في مواضعه مثل قوله تعالى في الأصل الأول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل الأمر بإبادته وحده لا شريك له في مواضعه والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. Aqulu bil asli tsani walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ay tantafi'una biha bi jami'il intifa'in intifa'ati illa man usha 'alal man'i minhu. Aqulu ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati min ar-rizq fa ankara ta'ala 'ala man harrama ma khalaqallahu li 'ibadihi minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wa nahwiha fakullu wajibin awjabahullahu wa rasuluhu aw mustahabbin fahuwa ibadatun yubadullahu bihi wahdahu faman awjaba aw istahabba syai'an lam yadulla alaihi alkitabu wassunnatu faqati bata'atinan lam ya'danillahu bihi fahuwa mardutun ala sahibihi kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun mutafakun alaihi. Ataqad dama'ana min syuruti kulli ibadatin al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna al-bida'a min al-ibadati ala ismaini imma ayyabtadi'a ibadatan lam yashra'illahu wa rasuluhu jinsaha aslan wa imma ayyabtadi'aha ala wasin yubayyiru bihi ma syara'ahallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wahadil kaidah dan kaidah ini tadamanat memuat dua kaidah penting, yang dua kaidah tersebut dasarnya dan dalilnya dari Quran dan Sunnah fil mawadhi' di banyak tempat, di banyak ayat dan di banyak hadis. Semisal firman Allah Taala dalam al asl al awal berkaitan dengan kaidah pertama tentang masalah ibadah, Allah mencela orang-orang yang membuat ibadah-ibadah yang tidak Allah ajarkan. Am lam syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah. Firman Allah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan. Surat As-Surah ayat 21 ini dalil bahasanya bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam agama. Min ad-dini syara'u lahum min ad-dini dalam masalah agama. Maka jika itu bukan masalah agama, ya, maka tidak tercakup dalam ayat ini. Dan semisal perintah untuk beribadah kepada Allah semata dia tanpa menyebutkannya yang ada dalam banyak ayat. Dan para ulama sepakat bahasanya yang namanya ibadah, pengertian ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, boleh jadi perintah wajib ataulah perintah anjuran. Maka sesuatu yang tidak diperintahkan dengan perintah wajib dan perintah anjuran oleh syariat, maka itulah bid'ah. Dan firman Allah tentang al-asl atsani, kaidah yang kedua, dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi, menyembah mausul ifitul umum jami'an seluruhnya. Artinya Allah ciptakan untuk kalian Itu artinya supaya kalian memanfaatkannya dengan segala bentuk pemanfaatan kecuali pemanfaatan yang terdapat dari tegas melarangnya. Demikian juga masih berkaitan dengan As-Susani, firman Allah Ta'ala, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan semacam emas, perak yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibatin min ar-rizq, dan siapakah yang mengharamkan makanan yang enak-enak yang Allah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Fa'ankara, maka Allah mengingkari dalam ayat ini, mengingkari orang yang mengharamkan apa yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya, mengharamkan makanan-makanan, minuman dan pakaian dan semacam itu. Maka semua kewajiban yang Allah wajibkan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, demikian juga semua anjuran, itulah ibadah yang Allah disembah dengannya semata. Maka siapa yang mewajib-wajibkan sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang tidak ada dari Quran dan Sunnah menunjukkannya, maka dia telah membuat-buat agama yang tidak Allah izinkan, bahwa mardudun, dan itu adalah satu hal yang tertolak, dikembalikan kepada orangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mahdudun, muttafaqun alaih. Itu kan Bukhari dan Muslim. Wataqaddam, dan telah lewat bahasanya, di antara syarat semua ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak syarat, telah kita ingatkan, syarat di sini artinya makna bahasa, sesuatu yang harus, bukan maknanya dalam istilah fikih, yaitu sesuatu yang harus dan dia ada di luar sesuatu. Karena ikhlas dan ittiba dalam sholat itu ada dalam sholat, ikhlas dan ittiba dalam puasa itu ada dalam puasanya, bukan sesuatu di luar puasa, bukan sesuatu di luar sholat. Sedangkan syarat dalam istilah fikih harus sesuatu di luar. Sebelum kita lanjutkan, catatan kaki. Laita Syekh rahimallahu. Laita Syekh. Laita Syekh rahimallahu. Qala badala qawlihi, wal aslu fil adati al ibahatu, wal aslu fi ghairiha al ibahatu, fayakuna a'amma. Fayadkhulu fiha al-'adatu wal-a'yanu al-muntafa'u biha, mislu at-tuyuru wal-ashjaru wal-hayawanati. Mislu tuyuri wal-ashjari wal-hayawanati wa ghairi dhalika. Wa fihi aydan dalilun minasunati ala hadha al-asli, wa huwa qawlun nabihi sallallahu alaihi wa sallama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi lafdin, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, maka andai penulis tidak mengatakan al-asal fil adatil ibahah, namun mengatakan al-asal fi ghairiha, asal dalam selain ibadah adalah mubah, supaya cakupan makna kalimat ini lebih luas, sehingga tercakup di dalamnya al-adat, perilaku-perilaku non-ibadah, kemudian benda-benda yang bisa diambil manfaatnya dengan dimakan atau yang lain, semacam burung, pohon, hewan dan yang lainnya. Dan berkaitan dengan asal awal juga terdapat dari sunnah menunjukkan hal ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya al-bid'ah minal ibadat, ibadah yang hukumnya bid'ah, karena bid'ah itu ada bid'ah dalam ibadah, ada bid'ah dalam akidah. Al-qismain, itu ada dua macam. Yang pertama adalah mengadakan satu ibadah yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya tidak menentukan jenisnya sama sekali. Bid'ah jenis pertama ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Fa'imma, dan boleh jadi ayat tadi aha mengada-ada satu ibadah dalam bentuk mengubah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini disebut dengan bid'ah idhofiyah. Ini Abu Hasan. Catatan kaki. Awali bahwa ayat pada ibadatan dan yasra Allah wa rasuluhu jinsaha aslan ma'ahdasahun nasu min bi'atil maulidi hasu innaha lam turid aslan la til qur'ani wala fi sunnati wala fi amali sahabati wala fi amali tabi'ina wala fi amali tabi'ina qurunil mufaddalati madat walaysa fiha idun miladin lakin hadasat fi Qurunil Rabi'i Bina al-Hijrati Watataba'an nasu alaihya Liannaha Kusiyat Bima yadulu al-atifati Wa'al-taqaddumi lihadal amri Wahuwa mahabbatu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fahaqiqatu anna mahabbata Rasuli Sallallahu alaihi wasallam Alamatuha Ata'adubu ma'arusuli sallallahu alaihi wasallam fala yasra'u fi syari'atihi ma laysa minha fahadihil dib'atu masalan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu annaha mimma yaqrabu ilallahi awla mimma yuqarribu ilallahi awla in qalu la ya'lamu wal amru adimun wa in qalu la in qalu ya'lam qulna idan tarakaha wa huwa ya'lamu annaha mashru'atun faqad umiru an yuballigha risalata rabbihi fa illam yaf'al fama ballagha risalata rabbihi fa antum taqdahuna fihi min wajhin akhari fa ayna huwa min hadhil binati summa idha stama'at hadhil binatu ala shay'in muharramin fa innaha tuzdadu nukran mislu tilati rijali bin sa'i wa adkarin fi hal rufasi qaksu min al rufsu wa tashfiqu wa amalun tashbihul jununa min dalika annahum yajtami'una thumma yaqumuna qiyama rajulin wahidin li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamihim qad hadara thumma innahum aidan ya'tuna bi qisaidi tastamiru ala al-kufri wasyirki qasidatil busiri alati tusama al-burdatu Amasaniyu Fahuwa ma syar'u jinsahu lakin ala wajhin bigoyri Yughayyiru bihi ma syar'u ahallahu wa rasuluhu Misrul adkari alati tuqalu fiyuzatu fiha aw yanqasu yunqasu ta'budan lillahi ta'ala bidzalika fa hadha asluhu mashru'un lakin wasfuhu ghairu mashru'in. Nah, contoh yang pertama bid'ah idhofiyah hakikiyah adalah apa yang dibuat oleh orang itu bid'ah maulid nabi, di mana bid'ah ini lam tarid asla, sama sekali tidak warid, warota yaridu, artinya tidak datang, datang siapanya tidak ada dalilnya sama sekali, tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak dalam praktek sahabat, tidak pula dalam praktek tabi'in, bahkan tidak ada dalam praktek tabi'in. Maka semua tiga generasi yang mufadalah, yang istimewa, madad, maka tiga generasi ini berlalu tanpa ada maulid nabi. Barulah terjadi pada abad yang keempat hijriah, kemudian manusia berturut-turut melakukannya. Kenapa bisa berturut-turut? Karena acara ini kusiat, dikasih kedok, dikasih kain, dibungkus dengan bungkus yang memancing perasaan dan hal yang mendorong takadum maju untuk melakukan hal ini, yaitu cinta kepada nabi. Dan sebenarnya cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam buktinya adalah sopan bersama Rasul, dan bentuk sopannya adalah tidak mensyariatkan dalam agama Rasul sesuatu yang bukan bagian darinya. Fahadil bid'atu masalan fat, maka bid'ah ini misalnya hakana Rasul, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau dia adalah aktivitas yang akan mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak mengetahui? Jika mereka berani mengatakan nabi tidak tahu, maka perkaranya besar. Jika mereka mengatakan nabi tahu, maka kita akan tanyakan, idan jika demikian nabi meninggalkannya dalam keadaan tahu kalau itu dituntunkan, padahal nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah rohnya. Jika dia bila tidak melakukannya, maka berarti tidak menyampaikan risalah. Maka dengan ini Anda mencela nabi dari sisi yang lain. Fa'in huwa min hadzil bid'ati. Maka bagaimanakah nabi terhadap bid'ah ini? Tsumma kemudian jika bid'ah tersebut mengandung sesuatu yang haram, maka kemungkarannya semakin bertambah. Semacam maulid nabi tadi, acara isinya ikhtilaf laki-laki dan perempuan, dikir yang di sana pakai nari-nari, pakai tepuk-tepuk, dan pakai berbagai aktivitas seperti orang gila. Minta jika diantaranya mereka kumpul kemudian berdiri sebagaimana berdirinya satu orang karena Rasul dalam saat mereka hadir di majelis maulid. Semua kemudian mereka juga mendatangkan kasidah-kasidah yang memuat kafiran dan kemusikan. Contohnya adalah kasidah Busiri yang terkenal dengan sebutan kasidah Buddha. Disebut kasidah Buddha, kasidah itu syair panjang. Disebut kasidah Buddha karena pembuatnya Al-Busiri mengklaim begitu selesai membuatnya, maka mimpi ketemu nabi, dikasih selendang atau Buddha, bangun-bangun Buddhanya ada, masih ada bersamanya. Bid'ah jenis yang kedua itu bid'ah idhofiyah, yaitu apa yang jenis telah dituntunkan namun dalam bentuk berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya zikir yang dituntunkan untuk dibaca kemudian ditambahi atau dikurangi dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'ala aslu mas'un, maka ini kalau melihat zikirnya maka dituntunkan, kalau melihat wasfuhu, tata caranya, tata punya cara pelaksanaannya, maka ini tidak dituntunkan. Kembali ke atas Sakus. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa ma al-'adatu kulluha kal-ma'akili wal-masharibi wal-malabisi wal-a'mali al-'adiyati wal-mu'amalati الصناعي فالأسو فيها الإباحة والإطلاق فمن حرم شيئا منها لم يحرم الله ولا رسوله فهو مبتدئ كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباح الله ورسوله كمن يريد بجهل أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصناع والمخترعات الحادثة في غير دليل شرعي يحرمها والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارات وقد فصلت في الكتاب والسنة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة وهذه الأصلان وهذان الأصلان نفعها كبير وفيهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. Amal adat adapun perkara ibadah semacam makanan, minuman, pakaian dan berbagai aktivitas non ibadah, berbagai macam muamalah yaitu transaksi, wasonaih dan industri buat ini buat itu. Fal aslu maka hukum asalnya adalah mubah, wal itlaq dan lepas bebas. Siapa yang mengharamkan sesuatu darinya yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mubtadi di sini artinya maka dia melakukan bid'ah. Sebagaimana kelakuan sebagian orang-orang musyrik yang mengharamkan sebagian binatang yang Allah dihalal dimubahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga semacam orang yang ingin dengan kebodohannya yaitu orang-orang sufi untuk mengharamkan beberapa jenis pakaian dan peralatan serta penemuan baru tanpa dalil syar'i yang mengharamkannya. Dan yang wal muharram min hadhil umur, dan yang haram dari berbagai hal-hal ini adalah hal-hal yang khabisa, yang sangat jelek atau darah yang berbahaya, yang telah dijelaskan secara detail dalam Quran dan Sunnah. Dan siapa yang menelusuri hal-hal apa sajakah yang diharamkan, maka dia jumpai hal-hal yang Allah haramkan itu memuat keburukan yang beraneka ragam. Dan dua kaidah ini manfaatnya sangat penting karena dengannya diketahui bid'ah dalam ibadah dan bid'ah dalam muamalah dalam adat. Maka siapa yang memegang kedua kaidah ini maka dia akan istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan faedah penting dari mengetahui kaidah ini, siapa yang mengklaim sesuatu menyelisih hukum asal dalam dua perkara ini maka dialah yang wajib untuk mendatangkan dalil. Maka ketika orang melarang satu ibadah maka dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Apa dalilnya kalau ini bid'ah? Dituntut mendatangkan dalil yang keluar dari asal hukum asal. Hukum asal ibadah telah siapa yang mengatakan dianjurkan demikian dan demikian, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Demikian juga siapa yang melarang satu jenis transaksi ini dan itu, maka dialah yang diwajibkan untuk mendatangkan dalil karena dialah yang keluar dari hukum asal. Kemudian kaidah yang ke-7, at-taklif menjadi mukallaf itu balik dan berakal adalah syarat wajibnya berbagai macam ibadah. Wa tamyiz dan tamyiz adalah syarat sahnya ibadah kecuali haji dan umrah. Dan disyaratkan untuk sahnya satu aktivitas tasawuf adalah sampai mukallaf adalah rasyid. Nanti akan dijelaskan. Dan syarat sahnya atau baru ngasih sumbangan dalam mukallaf rasyid dan memiliki uang yang mau atau harta yang mau disumbangkan. Nah, wiwit. Hadhihi al-qa'idatu tashtamilu ala hadhihi al-dawabiti allati tanbani 'alayha al-ibadatu wujuban wa sihhatan. Wa sihhatu التصرفات والتبرعات فالمكلف هو البالغ العقل عاقل هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات جميع العبادات وتكاليف الشرعية لأن الله رؤوف رحيم بعباده فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على قيام بالواجبات ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادة من غير إيجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه تمريني نعم هذه القاعدة قاعدة ini memuat على هذه الضوابط beberapa ضوابط kaidah yang cakupannya lebih pendek, lebih sempit. Alat ditanbani alaiha yang terbangun di atas berbagai dua bit ini berbagai macam ibadah wajib dan sahnya. Demikian juga keabsahan tasawuf, keabsahan tindakan ekonomi, watabaruat dan berbagai macam bentuk sumbangan. Menyumbang orang lain yang kesusahan dengan ini dan itu. Maka mukallaf itu adalah singkatan dari al-baligh al-aqil. Bahasa para ahli fikih untuk menyingkat balighun aqilun adalah mukallaf. Sebagaimana bahasa ulama hadis untuk menyingkat dhabitun adlun adalah thiqah. Wa waladhi tajibu 'alaihi jami'ul ibadat, maka mukallaflah yang terkena kewajiban semua ibadah, terkena semua takalif beban syariah. Karena Allah adalah zat yang maha penyayang dan penyayang dengan hamba-hambanya. Faidah balagh al-aql, maka jika orang yang berakal telah sampai, telah balik, maka dia telah sampai pada satu usia yang dengan usia tersebut dia kuat untuk melakukan berbagai macam kewajiban. Dan dia memiliki akal yang bisa digunakan untuk membedakan mana yang manfaat dan mana bahaya. Api itu bahaya, pisau tajam itu bahaya, dia sudah ngerti. Waqabla al-bulugh, sedangkan sebelum balik, jika dia telah tamyiz, maka sah jika melakukan berbagai macam ibadah, namun tidak wajib. Akan tetapi dia tetap diperintahkan untuk mengerjakannya ala wajib tamrin dengan status latihan. Status latihan. Fitri. Catatan lagi. Untuk mana tadi kuahidah itu, yang kata kuahidah, minha al-taklifah, wahu al-buluhu, wa al-aqlu harfun fi wujud al-ibadati wa al-ibadati wa al-ibadatu ala khairi qariyatin wa aqilin illa ibadatan wahidatan wa hiya zakatu fa inna zakata ruknun min arkan al-islami wa tajibu ala shahiri wa majnun li annaha haqqun maliyun li qaumin yastahiquna nahu fala yushtaratu qawmu sahibiha balighan aw aqilan. Pemirsa, anak kami sesatu nisah kata tiba tapi ilah fi haji wal umrati. Walau roa atif lu wal walidahu. Walidahu yusalli. Walau roa atif lawa al atif lu walidahu yusalli. Fakoma yusalli mislahu. Fayutabi ahu mutapangatan tamatan. Fa ina solat alatasyku minhu di ada mitam gizi. Wakatelika kau solat asyku al alimu. Al muharrifu fa inna salatahu la tasihhu minhu li anta mitamisi illa al hajju wal umratu fa innahuma yusahhani min ghairi takmumayyiz li hadis ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'atan rafa'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan faqalat ali hada hajju qala na'am wa laqad ajru walaki walaki ajru. Wa minha anna taklifa wa huwa al-bulughu wal aqlu war rusydu wa huwa ihsanu tasarrufi syartun li sihhati tasarrufi yakni fil bai'i wa syira'i wal ijarati war rahni wal wa irtihani wa ghairiha fala yasihu ay yabi' al insanu shay'an min malihi wa huwa sahirun aw majnunun wa syafihun la yahsunu tasarrufuhu tasawuf la yuhsin tasawuf la yuhsin la yuhsin tasawuf ali an Allah ta'ala yaqulu wa la tuqtu shufa'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah faqala ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in nastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalakum wa minha an taklifa wa rusda wal milka syartun li syihhati tabarruhi wa qawluhu wal milka hada syartun lil jami' lakin muraduhu bil milki huna ay milki tabarruh yakni yustaratu ay yakuna mimman yamliku at-tabarru'a ikhtirazan mimman yasihu tasarrufuhu fi malihi ghairihi duna tabarru'i kawaliyil yatimi fa inna tasarrufahu fil malil yatimi sahihun amma tabarru'uhu fala di annahu la yamliku at-tabarru'a wa kadzalika alal qawlir rajihi al mahjuri alaihi li la falas alaihi la falas fa'ina wa kadzalika alal qawli rajihi al mahjuri alaihi la falas li falsin nah li falsin fa'inahu la yamliku tabarruha wa kadzalika al madi wa al madinul ladhi tainuhu aktharu min malihi aw yusawi malahu la yamliku tabarruha li'annahu ta'allaqa bi malihi haqqul ghairi. Nah, tazammanat kaidah yang ke-7 ini memuat beberapa kaidah, di antaranya bahasanya taklif, yaitu balik dan berakal dan syarat wajibnya segala macam ibadah. Maka tidaklah wajib ibadah atas orang yang belum balik dan berakal kecuali satu ibadah, yaitu zakat, menurut pendapat jumhur fuqaha. Fa'inna zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam dan wajib menurut pendapat jumhur, wajib atas anak kecil dan orang gila yang punya harta. Ini adalah hak harta untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan, yaitu orang miskin. Maka tidak disyaratkan pemiliknya harus sudah balik dan berakal. Maka zakat kewajibannya ditujukan pada harta. Siapa yang memenuhi harta sampai nisab, itulah terkena zakat. Tidak tertuju pada orangnya. Kemudian kaidah yang kedua adalah tamyiz adalah syarat sahnya ibadah kecuali untuk haji dan umrah. Maka seandainya ada anak kecil melihat orang tuanya sholat, lalu dia pun berdiri sholat semisal bapaknya dan mengikuti bapaknya secara sempurna, maka sholat tidak sah karena tidak tamyiz. Demikian juga termasuk yang tidak tamyiz adalah seandainya ada orang yang syekh al-harim, orang yang sangat tua al-mukharab yang sudah pikun, maka orang tua yang pikun sholatnya tidak sah karena dia tidak memiliki tamyiz kecuali haji dan umrah, maka haji dan umrah itu sah meskipun tidak tamyiz. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan yang mengangkat ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang anak kecil dan bertanya, alihada hajun, apakah anak ini punya pahala haji? Nabi katakan, naam iya wa lagi ajun, dan untukmu juga pahalanya. Kemudian yang lainnya adalah anak taklif yang namanya mukallab, taklif yaitu balik dan berakal. Rus, dan apa yang dimaksud rus? Ihsan tasawuf. Bisa melakukan kegiatan ekonomi secara baik, jual beli, dah pintar jual beli, ini terlalu mahal, tidak jadi dibeli, ini kemahalan, tidak mau beli. Makanya adalah syarat untuk sahnya melakukan tasawuf, tindakan ekonomi. Yaitu syarat dalam menjual, membeli, menyewakan, menggadaikan, irtihan, meminta gadaian, jaminan dan barang, dan yang lainnya. Maka di sini fala yasihu ayyabi al-insan, maka syarat tidaklah boleh menjual sesuatu hartanya ketika dia masih anak kecil atau orang gila. Atau safi, enggak gila, bukan anak kecil. Safi, safi itu lawan dari rust. Kalau rust tadi isan tasarruf, bisa ada pinter melakukan kegiatan ekonomi. Enggak mau diakali ketika dia jual beli. Kok ini tidak, dia bukan gila dan udah anak-anak, udah tua jenggoten. Namun tidak bisa membedakan ini kemahalan ini atau ini kemurahan, terlalu mahal jangan dibeli, tidak bisa. Maka ini safi laisinu tasarruf, yang tidak pandai melakukan kegiatan ekonomi. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berikan kepada sufaha, jamak dari safih. Janganlah kalian berikan pada orang-orang yang safih harta kalian yang Allah jadikan sebagai kiaman, penegak kehidupan manusia. Pentingnya harta. Tentang amwalakum dalam An-Nisa ayat yang kelima ini ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama adalah sebagaimana zahir ayat, jangan, maka ini ditujukan kepada para bapak. Berdasarkan pendapat yang pertama, Allah larang para bapak ngasih uang saku kepada anak-anaknya yang masih safi. Ya, uang ini adalah uang asli milik si bapak, dari dia kerja, dia punya duit. Kalau larang ini diberikan sebagai uang saku pada anaknya sampai anak, selama anaknya itu masih safi. Kemudian penjelasan yang kedua yang dimaksud dengan amwalakum, yang dimaksud kum di sini adalah pengurus harta anak yatim, pengurus harta anak yatim, orang yang ketika ayahnya meninggal dan pesan misalnya, tolong nih uruskan harta saya untuk anak saya nanti. Maka Allah larang. Maka amwalakum di sini adalah amwal yang ada di tangan kalian, meskipun bukan milik kalian, cuma di tangan kalian, dalam kekuasaan kalian, meskipun bukan milik kalian. Maka janganlah kalian berikan kepada anak-anak yatim apa yang jadi harta mereka sampai mereka sudah tidak lagi safi, sudah pintar melakukan aktivitas ekonomi. Dan bahkan di surat An-Nisa ayat yang ke-6 Allah jelaskan syarat kapan harta si yatim itu dikembalikan kepada anaknya. Maka ujilah anak-anak yatim harta sehingga jika mereka telah sampai usia nikah, yaitu dewasa, maka jika kalian merasa mantap dengan rusdan kecerdasan mereka dalam kegiatan ekonomi, maka serahkan apa yang jadi harta mereka. Kalau serahkan dua syarat, pertama balik, kemudian yang kedua adalah anastum minhum rusdan, yaitu kalian telah mantap yakin kalau anak ini sudah rasyid. Kemudian kaidah yang keempat yang ada di sini adalah takallif mukallaf dan rus dan kepemilikan adalah syarat sahnya menyumbah. Tentang wal milik dan kepemilikannya ada syarat untuk semuanya. Kenapa di sini kalau disebut al milik padahal ada syarat untuk semuanya? Maka jawabannya yang dimaksud dengan kepemilikan di sini adalah kepemilikan untuk menyumbang. Maka yakni ustara disyaratkan ayakuna miman, bahasanya dia termasuk orang yang yamlik, memiliki atabaro, memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi menyumbang. Ini ada bentuk antisipasi dari orang yang sah dan boleh melakukan kegiatan ekonomi pada harta orang lain, namun dia tidak boleh sumbangkan. Contohnya waliul yatim, orang yang megang harta anak yatim. maka tindakan ekonomi yang dia lakukan dalam harta anak si yatim itu sah. Harta anak yatim dia dia ambil untuk dia untuk belikan baju untuk si yatim, sah. Namun dia tidak boleh sumbangkan harta anak yatim ini kepada fakir miskin. Dia infakkan ke masjid misalnya, tidak boleh. Wa amat tabaru, ada pun tabarunya, maka tidak boleh. Karena dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tabaru. Demikian juga menurut pendapat yang paling kuat, masih mahjur, orang yang tidak boleh mengadakan transaksi karena bangkrut, maka tidak boleh melakukan tabaru, nyumbang dan infak ataukah sedekah. Demikian juga orang yang berutang, yang utangnya lebih banyak daripada total asetnya atau sama banyaknya, dia juga tidak punya kewenangan untuk tabaru, untuk nyumbang. Li'anahu ta'ala qawabi malihi hakul khair, karena melekat pada hartanya hak orang. Dan syarat seorang itu punya hak untuk menyumbang adalah dia punya hak untuk menjual barang harta tersebut. Punya hak untuk menjual barang tersebut untuk kepentingannya, untuk kepentingannya. Kalau harta si yatim dijual untuk kemudian dijual supaya bisa dapat duit untuk beli bajunya si yatim, ini si yatim. Boleh enggak dia jual barang tersebut untuk kepentingan dirinya? Maka jika boleh, maka dia boleh sumbangkan. Maka misalnya uang masjid dipegang sama bendahara masjid, bolehkah uang masjid ini dia gunakan untuk nyumbang? Bisakah dia misalnya nyumbang musafir kekurangan bekal, udah diambilkan dari, bukan kepentingan masjid. Ada musafir kekurangan duit untuk bisa melanjutkan perjalanan, kemudian bendahara masjid ngambil sebagian duit dia sumbangkan ke orang itu. Bolehkah dia nyumbangkan? Maka jawabannya, bolehkah dia jual? Uang yang dia pegang itu dia belikan apa untuk kepentingan pribadinya? Dia belikan pulsa untuk kepentingan pribadinya. Bolehkah dia beli pulsa dengan uang masjid tadi untuk kepentingan pribadinya? Untuk beli bensinnya? Sebenarnya tidak boleh. Kalau dia tidak boleh, maka dia tidak punya hak untuk menyumbangkan tabaruk dengan. Bagian masjid, uang masjid pakai untuk nyumbang orang sakit. Bolehkah disumbangkan untuk orang yang sakit? Maka bolehkah takmir atau yang ini, bolehkah dia menggunakan duit ini untuk beli sesuatu kepentingan pribadinya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh nyumbangkan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. digunakan untuk renovasi masjid lainnya. Lah iya kan itu nyumbang masjid lain. Itu boleh juga. Masjid lain untuk bantuan gitu. Oh, iya. Kesepakatan atas semua tamir masjid itu satu. Dia tidak punya hak atas duit. Hah? Uang jamaah. Iya, bilang jamaahnya itu. Hah? Bilang jamaahnya. Jamaahnya. Bisa dikumpulkan semua.